Kalimat ma ini adalah umum. Alladzi tad'una min dunillah. Apa saja yang kalian seru dari selain Allah. Ya kan? Baik ini benda mati. Ya kan? Baik ini yang berakal atau yang tidak berakal. Yang berakal berupa seperti apa? Para wali, para nabi, atau para malaikat. Dan yang tidak berakal seperti apa? Pohon dan yang lainnya. Bagi yang berakal yang seperti itu, jin, syaitan. Ya kan? Akhbiruni apa yang kalian seru dari selain Allah. Ya kan? Apa yang kalian seru, apa yang kalian panggil, apa yang kalian minta dari selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durri. Jika Allah menghendaki aku dengan suatu madarat, apakah mereka-mereka yang kalian seru dari selain Allah bisa menyingkap madarat yang Allah berikan kepadaku? Au aradani birahmatin, atau Allah menginginkan padaku suatu rahmat. Apakah apa-apa yang kalian seru dari selain Allah tadi mampu menahan rahmatnya Allah? Ya kan? Jika Allah menghendaki padaku dengan suatu rahmat darinya, apakah apa yang kalian seru dari selain Allah tadi mampu menahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya enggak akan mampu. Jawabannya enggak akan mampu. Ini pertanyaan yang jawabannya gamblang, enggak perlu diungkapkan bahwasanya enggak akan mampu. Apa yang Allah inginkan dengan suatu madarat pada orang tertentu, enggak akan sesembahan-sesembahan yang mereka seru dari selain Allah mampu untuk menyingkapnya, menghilangkannya. Demikian juga rahmat yang Allah inginkan, ya kan, pada orang tertentu, pada beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada selain beliau, pada kita semuanya, enggak akan semua yang mereka seru dari selain Allah mampu untuk menahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fauzan, sini, kamu di sini, kamu di situ. Sini, dekat sini. Perhatikan. Jadi enggak ada yang mampu menahan baik itu madarat ataupun rahmat yang Allah inginkan pada semua apa yang ada dalam di muka bumi ini. Maka kalau itu ayatnya sangat gamblang. Jadi siapa saja yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa wali yang dikubur atau pohon atau tempat yang dikeramatkan, jin, syaitan, baik ini makhluk yang paling dekat kepada Allah, yaitu para malaikat dan para nabi, para utusan, ya kan, yang disuruh dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu perkara khusus hanyalah Allah yang mampu mengendaki, yang mampu menguasai. Jika diinginkan oleh seorang dari selain Allah, maka enggak ada seorang pun, enggak ada siapapun yang mereka suruh tadi mampu menyingkap madarat yang Allah berikan, yang Allah timpahkan, dan juga akan enggak mampu menahan rahmat yang Allah inginkan pada seseorang. Dan dengan demikian ayat ini sangat gamblang. Ayat ini sangat gamblang bantahan terhadap siapapun yang menyeru kepada seorang yang dikubur. Maka dengan demikian apa gunanya penyebutan istilah bahwasanya mengingkari syirik kuburan dengan istilah Wahabi? Mengingkari syirik, mengingkari keyakinan-keyakinan pada benda-benda mati adanya bisa nolak balak, bisa membawa manfaat. Ini semuanya adalah terbantah dengan ayat ini. Maka enggak ada manfaatnya mereka menyebut bahwasanya Wahabi. Bahkan ayat ini telah menetapkan itu semuanya. Menetapkan tidak adanya yang mampu menolak madarat kecuali Allah. Enggak ada yang mampu menolak rahmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Enggak ada yang mampu. Hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah mereka-mereka yang kalian seru dari selain Allah itu mampu menahan rahmatnya Allah yang Allah inginkan kepada seorang hamba tertentu? Enggak akan mampu. Nah, jadi kul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu. Ini khitabnya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, Rasulullah yang diutus kepada kita. Jika Allah menghendaki padaku suatu madarat, hal hunna kasifatu durri. Hunna ini kembali kepada siapa? Tadi ma yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Berupa batu, berupa jin, ya kan? Berupa dukun, berupa yang dikubur, berupa orang yang katanya memiliki ilmu-ilmu tertentu dan yang lainnya, dengan mereka istilahkan mampu membantu murid-muridnya yang tertimpa musibah dari jarak jauh. Ini enggak akan ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah Al-Qur'an yang memberikan pertanyaan ini kepada kita semuanya, kepada Bani Adam. Dan kita beriman dengan ayat ini, maka itu istilah Wahabi atau semisalnya enggak ada maknanya, enggak ada gunanya kecuali apa? Kecuali propaganda, kecuali provokasi, kecuali apa? Opini untuk menjauhkan kaum muslimin dari dakwah ilallah, daripada du'at ilallah subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan, ya kan, kita mengingkari kesyirikan, mengingkari kekufuran, ya kan, makanya apa? Teroris dan semisalnya pemberontak. Ini semuanya adalah ucapan dari orang-orang yang memiliki keinginan jahat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kaum muslimin tidak mendengarkan dakwanya ahlu sunnah wal jamaah, tidak mendengarkan para du'at ilallah, para da'i ilallah ta'ala menyuarakan kebenaran. Dan itu adalah termasuk para syayatin, para syaitan yang menghadang manusia di tengah-tengah jalan, membuat batu sandungan terhadap dakwanya para anbiya. Maka perhatikan di sini, perhatikan bahwasanya ayat kul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Ini ayat yang sangat gamblang. Mereka yang mempelajari ilmu Arabia, ilmu bahasa Arab, mengetahui bahwasanya kul afara'aytum ma, kalimat ma kalimat umum. Apa saja yang kalian suruh dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalian panggil, yang kalian mintai. Jika Allah mengendaki suatu rahmat atau suatu madarat pada diri orang tertentu, enggak akan mereka-mereka yang mereka suruh dari selain Allah tadi mampu untuk menghindarkan madarat atau mampu menghalangi rahmat jangan sampai datang kepada seseorang. Wa dzan qulu ta'ala walladzina tad'una min dunillahi min dunihi walladzina tad'una min duni walladzina, tengok alladzina ini adalah isim mabau usul maknanya umum. Dan mereka-mereka yang kalian seru dari selainnya, selain Allah. Ma yamlikuna min kitmir. Mereka enggak memiliki walaupun kitmir. Kitmir apa? Kitmir itu adalah apa? Apa siapa untuk makna kitmir? Nah, kulit ari kurma, selaput putih yang ada dalam biji kurma. Biji kurma yang hari-hari kita makan setiap sore di sini. Itu ada ari-ari putih di situ, tipis itu. Itulah kitmir. Itu saja enggak punya, enggak mampu memiliki. Ma yamlikuna min kitmir. Itu saja mereka enggak memiliki. Mereka-mereka yang kalian suruh dari selain Allah itu tidaklah memiliki walaupun ari-ari di biji kurma itu yang begitu tipis. Bagaimana mau mendatangkan rezeki banyak, menolak madarat, menolak sakit, ya kan? Bagaimana mau membawa larisnya suatu jual beli, suatu perdagangan? Bagaimana bisa menghalangi perdagangan orang yang sudah laris, yang sudah maju? Padahal selaput putih aja enggak, selaput putih yang dalam biji kurma enggak memiliki sama sekali. Dan ini Al-Qur'an, ini bukan Qur'an. Bukan surat kabar, bukan cerita dongengnya para dukun. Tapi ini Al-Qur'an yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu. Ya kan, walladzina tad'una min dunihi, dan mereka-mereka yang kalian seru dari selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, mereka enggak memiliki walaupun ari-ari dalam biji kurma itu. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kalian seru mereka-mereka itu yang dari selain Allah tadi, tidak mendengar seruan kalian. Walau sami'u mustajabu lakum, dan jikalaulah mereka mendengarkan, enggak akan mampu mengijabahi kalian. Kemudian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan kesyirikan kalian. Jadi berdoa kepada selain Allah hukumnya sih syirik. Siapa yang mengatakan syirik? Allah di sini. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan syirik hukumnya apa? Kufur. Syirik hukumnya apa? Kemurtadan dari Islam. Maka oleh itu, dengan demikian siapa yang menyuruh dari selain Allah, siapapun dia, orangnya yang itu khusus bagi Allah yang mengabulkannya, yang mengijabainya, maka hukumnya kufur, hukumnya syirik. Musyrik dan kafir ini sama saja. Penyebutan kafir, penyebutan musyrik ini sama saja. Musyrik ya kafir, kafir ya musyrik. Cuma kebanyakan diitlakan kepada orang kafir adalah musyrik. Nah, jadi musyrik dan kafir itu sama saja. Jadi yang mengkafirkan orang-orang yang menyuruh dari selain Allah itu adalah Allah sendiri, bukan kita. Bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kan? Bukan Ibnu Taimiyah, bukan Ibnu Al-Qayyim. Ya kan? Bukan Syekh bin Baz, bukan Albani, bukan Syekh Mukbul, bukan yang lainnya. Tapi Allah yang menamai bahwasanya doa mereka kepada selain Allah itu adalah dihukumi syirik wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ya kan? Seperti tadi yang kita sampaikan dalam khutbah Jum'ah, ya kan? Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Kabura. Apa makna kabura? Berat, besar. Amat berat, amat berat, amat besar atas musyrikin apa yang engkau serukan mereka kepadanya. Apa yang kau seru mereka itu kepadanya. Kepada apa? Kepada iqamatuddin. Ya ini berupa tauhid. Kepada apa? Istima'u alat tauhid. Kepada berkumpul di atas tauhid. Ini yang menjadikan beratnya kaum musyrikin. Tengok. Musyrikin mana saja? Musyrikin yang mereka gandrung dengan demokrasi juga berat dengan tauhid. Musyrikin yang gandrung dengan hukum dari selain Allah juga berat dengan tauhid. Musyrikin yang mereka meninggalkan sholat juga berat dengan tauhid. Musyrikin yang mereka menyeru para wali juga berat dengan adanya tauhid. Kalau manusia ini bersatu di atas tauhid, mereka ini sangat berat. Maka mereka upayanya apa? Untuk menghadang, membendung. Nah, dengan membuat provokasi-provokasi yang digelar di pertengahan kaum muslimin sebagai batu sandungan, sebagai rentangan jalannya dakwah dan para duat. Dan ini enggak bisa dibantah lagi kecuali orang yang memang sudah hatinya buta, bukan matanya yang buta, tapi hatinya buta. Maka itu kita dapat sekarang ini, ya kan? Para intelijen yang di inteli, apakah orang sufi? Mana orang sufi di? Nah, dicari-cari beritanya, omong apa orang itu, mau kemana arahnya, apa gerakannya, enggak ada. Tapi yang diinteli siapa? Orang yang membawakan memberantas syirik, memberantas kekufuran, memberantas bid'ah, memberantas maksiat, yaitu. Nah, maka kemudian dengan para intelijen yang miliknya kufar Amerika dan kawan-kawannya, kemudian datang ke orang-orang yang membawa torikot, alolah, alolah, alolah, alolah, kayak entok-entokan itu. Tahu entok-entokan? Antum tahu entok? Entok itu apa? Tahu entok? Ya, tahu. Nah, warnanya apa? Nah, itu. Nah, biasanya yang dimuat di mobil-mobil yang putih-putih itu namanya apa? Jamaah entok? Entok-entokan. Nah, itu. Ayo itu yang apa kepalanya? Alolah, alolah, alolah. Apakah di sana kemudian orang-orang Amerika, orang-orang kafir itu mengirim intelnya kepada mereka? Mbok yo sampai bungkuk kamu ilwa ilolah, wis kita enggak merasa terganggu. Tapi itu yang mengingkari syirik, mengingkari bid'ah, mengingkari khurafat. Ah, ini rokok haram dan semisalnya itulah yang perlu kita waspadai. Inilah misalnya kufar, misalnya Amerika dan kawan-kawannya dan antek-anteknya dimanapun mereka berada yang sekarang ini menebar di pertengahan dunia kaum muslimin. Nah, itu perhatikan. Tengok di situ. Jadi wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ini antum perhatikan. Dan nanti pada hari kiamat mereka yakfurun. Ini kembali kepada siapa? Yakfurun. Ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ya kan? Di sini ada dhamir siapa? Hum. Hum siapa sih tadi? Walladzina tad'una min dunihi. Mereka-mereka yang kalian suruh dari selain Allah. Nah, mereka itu nanti yang kalian suruh dari selain Allah akan mengingkari kesyirikan kalian di saat kalian masih di muka bumi. Dengan demikian yang mengatakan bahwasanya mereka adalah musyrikun, perbuatan mereka adalah syirik, ini bukan kita tapi Allah subhanahu wa ta'ala pencipta mereka sendiri. Yang memberi rezeki kepada mereka. Yang memberi umur kepada mereka. Ya kan? Yang memberi kesehatan kepada mereka. Ini yang menghukumi dan menamai mereka ini adalah syirik dan musyrikun. Bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan siapa-siapa. Bukan Ibnu Taimiyah. Bukan Imam Bukhari. Bukan Imam Muslim. Bukan Imam Tirmidzi. Bukan yang lainnya. Bukan para sahabat. Bukan para nabi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan wa yaumal qiyam yakfuruna bisyirkikum. Kemudian apa sekarang gunanya wahabi, mereka wahabi, mereka wahabi. Seharusnya kalau mereka jujur, mereka adalah Qur'ani. Nah, mereka adalah ikut jalannya Allah. Nah, Dan kita ini hamba-hamba Allah, tetapi kita ini apa? Orang-orang yang menentang aturannya Allah, seharusnya begitu. Tapi mereka bohong, ya kan? Bohong, sehingga dengan kebohongan mereka itu, orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dikondisikan apa? Jamaah atau takfir. Pengikutnya Mu'tazilah Wahhab, suka mengafirkan kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka sendiri telah terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan. Akhirnya apa? Ramatni bidaiha wan salat. Nah, ramatni bidaiha wan salat. Artinya apa? Dia melempar tainya kepada aku. Ya kan? Kemudian dia menyelinap. Dia sendiri yang membawa tai, kemudian orang lain apa? Disuruh apa? Suruh mengakui tai yang dia tinggalkan, kemudian dia menyelinap. Mereka sendiri, seharusnya mereka sendiri yang mereka itu adalah para teroris. Kenapa para teroris? Karena mereka yang membuat opini buruk terhadap dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, menteror manusia supaya menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Menakut-nakuti. Apa menakut teror? Menakut-nakuti. Mereka sendiri yang menakut-nakuti manusia supaya menjauh dari Al-Quran dan Sunnah dan supaya menjauh dari para da'i kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka sendiri pada dasarnya adalah para teroris Irhabiyun. Mereka itu adalah irhabiyun. Nah, ini kan. Balik as-syahid al-ghaib. Supaya yang hadir ini menyampaikan kepada yang ghaib. Mudah-mudahan kalimat ini sampai kepada mereka, kepada telinga-telinga mereka. Mereka itulah yang irhabiyun. Mereka itulah yang dikatakan teroris. Bahasa Arabnya teroris adalah apa? Irhabi. Ya kan? Teroris itu maknanya adalah irhabi. Teror, bahasa Arabnya irhab. Arhaba yurhibu irhaban, menakut-nakutkan. Nah, yang menakuti dikatakan irhabi. Teror itu perbuatan. Teroris adalah yang melakukan perbuatan teror tadi. Mereka sendiri yang menteror kaum muslimin supaya menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Maka itu Amerika dan kawan-kawannya adalah termasuk para teroris. Dan dengar, tolong didengar. Nah ini. Ya kan? Sehingga kenapa? Buktinya, ya kan? Buktinya mereka sendiri mengintai Ahlus Sunnah wal Jamaah di saat mereka memberantas kesyirikan, mengomentari syiriknya Nasara, syiriknya Yahud, yang mereka juga menyuruh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyuruh Uzair, ya kan? Nasara menyuruh siapa? Ya, Isa al-Masih alaihissalam. Nah, ya. Mereka sendiri yang melakukan kesyirikan karena mereka merasa terkomentari, terbantah dengan ayat ini. Akhirnya apa? Nah, yang dijadikan momok keburukan adalah ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka gak akan mampu lagi mau menghapus ayat ini dari mushaf. Dihapus satu akan dicetak ribuan mushaf. Mau dihapus? Nah, ayat ini mau dihapus? Mau dibakar? Itu mushaf Quran itu dibahas, dibakar, taruhlah 1 juta nuskho itu, atau 1 triliun nuskho akan cetak lagi, ya kan? Dari dadanya kaum muslimin yang mereka telah menghafal Al-Quran dengan lipat ganda apa nuskho. Jadi dengan demikian mereka enggak akan mampu. Enggak akan mampu. Maka kalau itu bisanya apa? Mampunya apa? Bisanya apa? Teroris. Itu saja yang dikumandangkan. Takfiri, ya kan? Radikal. Itu yang diinginkan. Ya kan? Memang benar ada para radikalisme seperti bom bunuh diri misalnya itu. Kita mengingkari, kita enggak menyetujui, bahkan kita mengkutuk hal-hal tersebut. Ya kan? Baik. Jadi kemudian wala yunabbi'uka mislu khabir, Siapa khabir di sini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kalian omongkan bahwasanya sesembahan kalian dari selain Allah mampu menyingkap ini, mampu menolak ini, mampu membawa ini semuanya adalah dusta. Fawwa yadukurul ayat al-Qur'aniyata wal hadis an-nabawiyya. Fawwa, kembali kepada siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ayat Al-Qur'an, menyebutkan hadis an-nabawi. Wa yumkin an yastafida kullu shakhsin min dhalikal kitabi walhamdulillah. Dan mungkin juga setiap orang akan mengambil faedah dari kitab tersebut dan segala puji hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini yang telah kita baca tadi, ayat Al-Qur'an, bukan bikinannya manusia. Bukan bikinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bikinnya para malaikat. Ya. Yang menghukumi mereka syirik adalah Allah SWT. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Mau bilang apa? Maka bilang wahabi. Dengan kalimat itulah dakwah Ahlus Sunnah ini menyebar. Karena mereka yang sering komentar wahabi-wahabi itu dengar oleh orang lain. Orang lain akhirnya meneliti. Benar tahu wahabi itu kaya apa? Kayak apa wahabi-wahabi itu? Yang mereka sebut-sebut wahabi itu. Akhirnya apa? Hari demi hari, waktu demi waktu, akhirnya terus banyak yang kecantol dengan apa? Ayat Al-Quran yang mengingkari kesirikan-kesirikan yang mereka dulu lakukan. Kemudian, nah dari situlah banyak manusia yang bertaubat, yang meninggalkan khurafat, meninggalkan bidah, meninggalkan dalal, meninggalkan kesirikan dan kekufuran dan yang lainnya. Ini semuanya adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita, tapi semurni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini banyak manusia yang mereka mengingkar dengan apa? Ingkar TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat, preketek. Ya kan, hari-hari ya takhayul, hari-hari ya bid'ah, hari-hari ya khurafat disebar di seluruh Nusantara ini. Nah, itu. Karena mereka bodoh, enggak mau mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah dari orang-orang yang membawakan dengan apa niat yang ikhlas, dengan ittiba yang benar, ya kan. Figurnya adalah orang-orang yang lulusan Chicago, lulusan IAIN dan yang semisalnya. Nah, jadinya apa? Terkibuli, tertipu. Nah, seolah-olah sudah jadi ahlu tauhid, ternyata apa? Apa? Ternyata di atas kesesatan tidak terasa. Ahlu tauhid yang benar-benar menyuarakan dakwah yang benar dibenci, dijadikan momok di tengah pertengahan kaum muslimin, dikatakan dapat takfiri, teroris dan semisal pemberontak dan yang semisalnya. Qatalahumullah. Nah itu. Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka. Taib, soal usaha ini pertanyaan kedua. Mal maksudu bin najat alati warada dikruha fil hadis ahya najdul hijaz am najdul iraq. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kalimat najat yang datang penyebutannya dalam hadis? Apakah najat itu adalah najat yang ada di Hijaz, yakni di Saudi Arabia sana, ataukah najat yang ada di Irak? Ya. Karena kalimat najat ini bisa ada yang di Irak sana, bisa ada yang di Riyadh sana, Hijaz. Al-jawab, jawabannya Allah yadhharu anna tasmalu hadza wa hadza. Ini kejujurannya Sang Mukbil rahimallahu taala. Ini suatu insaf yang kadang kita enggak menjumpai di tempat yang lain, dalam kitab yang lain atau dalam orang yang apa seorang selain beliau. Kenapa? Karena yang sering kita dapati kalimat najat ini dituangkan kepada najat Irak. Orang-orang najat dari Riyadh sana itu berlepas diri dari najat yang tertera dalam hadis tersebut. Itu bukan najat kami, tapi najat kalian di Irak sana gitu. Tapi saya mungkin mengatakan ini mencakup najat ini itu ya inu, ya najat yang ada di Irak sana, najat yang ada di Saudi sana, di Riyadh sana, di daerah Yamamah sana. Mencakup ini dan itu. Kenapa? Karena fa najat ibaratun amma irtafa'a minal ard. Karena najat itu, kalimat najat adalah suatu ungkapan yang menggambarkan tentang apa yang menggunduk dari belahan bumi ini. Yang apa sifatnya apa? Apa? Tinggi. Ammar tafa'an darat ini sifatnya di sana adalah dataran yang tinggi. Nah, jadi najat itu adalah suatu ibarat yang menggambarkan tentang dataran yang tinggi yang ada di sebagian belahan bumi ini. Wal iraqu murtafi'un. Dan Irak itu sendiri termasuk apa? Termasuk datarannya tinggi, maka dinamai dengan najat. Fayusamma najdan, maka dinamai najat. Wa kadza ayatu al-yamamatu wa ghairuha fa huwa murtafi'un fa yusamma najdan. Demikian juga Yamamah. Yamamah ini adalah Ardul Yamamah yang kemarin telah kita singgung dalam pertemuan yang lalu, bahwasanya Khalid bin Walid rahimallahu taala mengutus utusannya berapa? 200 tentara yang berkuda. Diutus oleh Khalid supaya datang ke Yamamah. Sampai di Irt di sana, ya kan? Dipesan, siapa yang kalian jumpai dari manusia, ambil, bawa. Dan akhirnya mendapati siapa? Di Irt saya menjabai pada Muja'ah. Muja'ah ini adalah seorang dulu yang pernah, yang sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muja'ah ini, ya kan? Ditangkap oleh bala tentaranya Khalid bin Walid, ya kan? Dengan bersama 23 orang. Setelah dibawa kepada Khalid bin Walid, ya kan? Karena apa? Karena di Yamamah ada orang yang mengaku apa? Nabi itu Musailamah al-Kadzab. Di mana di sana itu banyak manusia di saat itu banyak yang murtad dari kalangan Ahlu Badawi. Orang-orang yang kasar, orang-orang yang kasar dalam peradabannya, sehingga setelah itu banyak yang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Sementara Mujah ini, seorang sahabi ini, ya kan, diam atas keberadaan Musailamah al-Kadzdzab ini, ya kan. Dengan diamnya inilah maka dia ikut tersweeping dan dibawa oleh tentaranya Khalid bin Walid, ya kan. Tapi dia mengaku, ya kan, saya dulu pernah wayak-wayak Khalid, ya kan. Saya datang kepada Nabi dan saya termasuk membaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya hari ini seperti dulu belum berubah, ya kan. Kata Khalid bin Walid, diam kamu, ya kan, dan ridhamu dan diam kamu ini menunjukkan engkau ini adalah termasuk dari kalangan mereka. Karena kamu kenapa enggak memberitahu kami, kenapa kamu enggak menyampaikan udzurmu dan jangan sebagaimana yang lain menyampaikannya. Kemudian Mujah meminta maaf, ya kan, kalau kamu ya maafkanlah saya, itu semuanya. Katanya apa, ya saya maafkan darahmu, tapi ya kan, jiwaku merasa enggak enak, merasa sempit, kutinggalkan kamu masih hidup. Nah, kenapa? Karena dia memiliki kemampuan untuk mengingkari, kemampuan untuk lapor kepada Khalid bin Walid dan yang lainnya, melepas diri dari Musailamah tadi. Kenapa dia diam? Nah, ini diamnya seorang pada alul batil. Kalau dia kena panahnya alul sunnah, ya jangan menyesali kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu bersama alul batil, bersama alul bidah, bersama mereka, ketika terpanah dengan panahnya ahlu sunnah, ya janganlah menyesali kecuali dirinya sendiri. Ini kisahnya Khalid bin Walid ketika mengutus 200 kendaraan berkuda yang menyuiping para orang-orang yang murtad dari kalangan ahlu Yamamah, yang jaraknya antara Riyadh dengan tempat tersebut sekitar 150 km dengan ukuran sekarang ini. Nah, di sana inilah dikatakan Yamamah, ini banyak dari kalangan itu waktu itu banyak yang murtad. Maka itu dikatakan di sini kemarin bahwasanya apa? Dari Najd muncul apa? Huru-hara. Muncul fitnah. Nah. Maka itu di sini jujurnya Syekh Muqbil rahimahullah taala tidak memihak dalam suatu posisi tertentu, tapi mengatakan bahwasanya kalimat Najd yang di situ muncul huru-hara adalah mencakup Najd yang ada di Irak, Najd yang ada di apa? Najdnya Saudi Arabia juga tidak jauh dari kemungkinan, tapi tidak akan istimror. Apa yang istimror? Tidak harus senantiasa dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman di situ muncul sumber huru-huru suara, sumber malapetaka. Nah, tapi pada suatu saat datang, pada suatu saat enggak ada. Makanya walakin ikhwanuna najdiyyin yuriduna ayyar mubi ahlal Iraq. Nah, kan tapi saudara-saudara kita kata Syekh Muqbil, dari kawan-kawan kita, orang-orang Najd, menginginkan dengan lafadz Najd tadi, ini orang Irak yang kalian, orang Irak yang tersebut dalam hadis tersebut. Karena banyak para khawarid yang muncul dari Irak. Mabum? Karena banyak khawarid yang muncul dari negeri Irak seperti Haruriyah. Ini di Irak dulu. Nah, dari sini ikhwan-ikhwan kita, kata saya Muqbil, dari Najd mereka ingin berlepas diri dari lafadz Najd yang tertera dalam hadis tadi, bahwasanya Najd Irak saja lah yang termasuk dalam hadis tersebut. Tapi yang benar adalah fadhur an yashmalu hadza wa hadza, dan yang zahir kalimat Najd tadi adalah mencakup Najd yang ada di Najd sekarang ini dan juga ada yang di Irak. Wa in za'a fi ba'd riwayat al-Iraq, sekalipun datang dalam sebagian riwayat adalah lafadz al-Iraq, yakni Irak. Fa huwa yahtamilu, maka ini adalah ada kemungkinan. Ini kurang tak insyaallah ya tamil. Bidalun anna kullaha fil masyriq. Kenapa? Karena Najd itu semuanya di timur. Najd juga di timur, Najdnya apa? Najd di Riyadh juga di timur. Irak juga di timur. Paham? Jadi hitungan dari sisi Madinah, ya kan? Arah Riyadh juga di timur. Irak juga di timur. Maka semuanya di timur. Nah. Karena mereka semuanya di timur, maka mencakup ini dan ini. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna syamsa tatlu baina qarnay syaitan fa kulluha fil masyriq. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya matahari itu terbit di antara dua tanduknya syaitan, maka seluruhnya di timur. Ya kan? Karena apa? Karena dari Najd terbit apa? Muncul tanduknya syaitan. Kemarin dalam hadis yang telah kita bacakan, mana kemarin itu? Pada halaman berapa? pada halaman 92, yaitu bahwa biata telu'u kornu syaiton. Dari najat itulah muncul terbit apa? Terbit matahari dari apa? Dari tanduknya syaiton. Hunaka zalazil wa hunaka fitan. Nah, artinya bahwasanya ini bahwasanya. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi adalah mencakup antara najat yang ada di Riyadh, ya kan? Di negeri Saudi Arabia dan juga najat yang ada di Eropa. Kalau itu dikatakan mencakup ini wa, dan ini dan ini wa'dur annau yasmalu hadza wa dan yang itu adalah mencakup najat ini dan najat yang itu, najat yang ada di Irak dan najat yang ada di Saudi Arabia yang ada di daerah Riyadh sana yang ada di negeri Wadika apa di kota Yamamah. Yang telah kita lewati bahwasanya di sana banyak waktu itu banyak orang yang murtad. Banyak yang murtad yang sekitar waktu itu Khalid bin Walid mengutus ya kan para tentaranya sekitar 200 penunggang kuda. Mereka dipeseni siapa saja yang kalian dapati maka diambil. Di antaranya adalah Mujaah. Mujaah ini adalah seorang sahabi yang di situ dia mendiamkan tentang keberadaannya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Maka sehingga dengan demikian walaupun dimaafkan tidak dipenggal lahirnya oleh Khalid bin Walid tapi ya kan hatinya Khalid bin Walid tidak bersih tentang keberadaan di dia. Enggak lega. Dengan di sini kita mengerti bahwasanya ahlu sunnah dimanapun mereka berada selama tidak mukroh harus bicara benar. Ini ahlu sunnah wal jamaah ahlu tauhid harus ngomong benar dimanapun mereka berada kecuali dalam keadaan mukroh. Dan ikroh dalam kalimat kufur diantaranya adalah harus adanya apa? Minimal diikat atau dipukul. Ya kan? Baru dituduh teroris, dituduh-tuduh langsung apa? Lata. Ya kan? Lata membela kekufuran, membela kesyirikan dan yang semisalnya. Ini bukan ikroh, bahkan termasuk bahaya dalam berakidah. Ya kan? Dan kemarin telah kita lewat dalam syarah Nawaqidul Islam, bahwasanya ikroh ini juga masuk dalam hal-hal seperti diancam dan yang semisalnya. Takut, yang memang sangat besar takutnya. Tapi kalau sekedar apa? Sekedar dia tinggal di pertengahan musyrikin, enggak ada apa bahaya apa-apa, takut karena dunianya nanti akan tidak lancar, tidak selamat dunianya, hartanya dan semisalnya kedudukannya, kemudian dia mengikuti jejaknya musyrikin dalam perbuatan yang zahir, ini adalah tidak ada uzur, tidak ada uzur. Ya kan? Tidak ada uzur dalam hal tersebut dalam masalah kesyirikan, dalam masalah kemurtadan, dalam masalah apa kekufuran. Maka ini tolong diperhatikan. Karena bukan semua ikrah ini hukumnya sama. Keterpaksaan itu seperti seorang dipaksa dalam masalah hartanya, ini beda dengan ke masalah dipaksa supaya apa? Ngomong kufur. Ini dibeda ditingkat-tingkatkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala. Sekarang ini karena kedudukan, karena kedudukan dunia saja sudah dijual agamanya. Baik, soal waktunya sudah mau habis ya? Gimana waktunya? Ya, kita cukup sampai di sini dan kita bahas lagi pada pertanyaan kita dengan soal yang ketiga. Tolong ini para ikhwan disiapkan menu untuk buka puasa. Alhamdulillah.